Al-Quran untuk menyelamatkan kehidupan kita? Apa saja nilai-nilainya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul. Apabila Rasul menyeru kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan. Ini seruan kehidupan. Saya ulangi, tema besar di sini adalah tentang hiduplah bersama Al-Quran. Dan panggilannya itu sudah lama. Ada orang ditanya, kenapa belum haji? Belum dipanggil sama Allah. Panggilan sejak zaman Ibrahim kali gitu. Wa adzin fin nasi bil haji Ibrahim, panggil semua untuk berhaji, semuanya diundang, lu aja belum jawab gitu. Udah berdoa ya enggak cukup, pakai nabung gitu. Pakai usaha gitu kira-kira. Nah, ini seruan Al-Qur'an untuk kehidupan dan menyelamatkan nilai-nilai kehidupan juga sudah lama dipanggilnya. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul. Apabila Rasul menyeru kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kamu. Kehidupan yang mana nih kira-kira? Kehidupan yang seperti apa? Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya. Menarik nih. Yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Allah tuh bisa loh memisahkan kamu dengan hati kamu. Sehingga apa yang kamu kerjakan tidak sejalan dengan hati kamu. Kamu tahu kalau ini salah, tapi kamu terus terjerumus dalam kesalahan. Kamu ngerti kalau ini keliru, tapi kamu gak bisa stop hati kamu. Kamu terus dibawa oleh arus hawa nafsu kamu. Dan badan kamu terbawa itu. Innallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Seruan kehidupannya, coba kita lihat poin-poin dari tadabbur ayat ini. Yang pertama, ya ayyuhallazina amanu. Dari tema ini kira-kira siapa yang bisa diselamatkan dengan Al-Quran dalam kehidupannya? Saya tersentak, sedih. Semalam teman saya curhat. Teman kuliah, satu umur dengan saya. Pulang umroh, dia ceraikan istrinya. Dan ini sudah final. Saya shock. Karena teman dekat. Kenapa? Sejak awal tahun 2014 istri saya terlibat di bisnis herbal. Lalu buka Facebook. Dan itulah dia berinteraksi dengan Facebook pertama kali. Ketika saya umroh, 5 hari teman lelakinya menginap di rumah. Dan saya tanya anak perempuan saya tanya pembantu saya tanya, bahkan saya utus adik saya malam itu pergoki, laki-laki itu masih menginap di rumah. Istri saya telah menjadi korban Facebook, korban gadget. Padahal sudah lama dibina oleh suaminya dan sudah punya anak, sudah besar. Kenapa ini bisa terjadi? Lalu bagaimana dengan anak-anak gadis kita? Suaminya kemudian ke KUA dan bawa semua datanya. Obrolan di Facebooknya sangat menjijikkan dengan seorang laki-laki. Di usia itu. Siapa yang bisa menyelamatkan kita? Allah saja. Siapa yang bisa membimbing hati ini? Allah saja. Kalau anak sudah kena narkoba, susah di stop. Berat. Karena sudah otak dusta yang dominan. Dan dia cenderung bohong. Dan yang diarah oleh narkoba itu sesungguhnya zat adiktif ini, bagaimana mengeksploitasi sifat pembohongnya itu. Jadi korban narkoba itu menyatakan yang benar pun harus dengan kebohongan. Kita lihat pertikaian para tokoh politik, tokoh publik di atas, kita ngerti. Waktu mereka bilang ini semua sudah sesuai prosedur hukum, ini kita tahu itu bohong. Tapi siapa yang bisa menyelamatkan? Untuk hidup bersama Al-Quran dan menjadikan nilai-nilai Al-Quran itu penyelamat bagi kehidupan kita. Ya ayyuhalladzina amanu. Hanya mukmin yang memiliki potensi untuk menyambut seruan kehidupan. Mudah-mudahan nanti kalau baca Quran ada ayat yang depannya bunyinya ya ayyuhalladzina amanu. Katakan iya Allah, saya orang ini. Golongkanlah aku termasuk orang-orang yang kau seru di ayat ini. Kalau membaca Al-Quran itu memang harus interaktif. Jangan lalai. Dari ayatnya tadi kita juga menemukan bahwa Al-Quran menyeru pada kehidupan yang hakiki. Hidup yang mana? Kehidupan kalbu. Inilah jauhar. Ini substansi kehidupan yang sesungguhnya. Kalau ibu-ibu beli cincin, ya, misalnya cincin dengan permata, berlian yang sangat bagus, ada di dalam kotak. Kotak yang indah dan besar. Kira-kira yang ibu ambil kotaknya atau isinya? Kalau isinya udah diambil, kemana kotaknya? Buang. Itulah qalb, itulah ruh. Tapi selama ini yang mana yang didandanin? Kotaknya. Padahal kotaknya hanya untuk dibuang. Kalau kita sudah meninggal dunia, ini wajah. Ya, di hari yang ke-40 mungkin sudah setelah perut ini meledak. Setelah wajah ini kemudian tidak berbentuk lagi, dimakan serangga oleh belatung, oleh cacing. Apa yang bakal menyelamatkan kita saat itu? Ruh. Jadi digambarkan bahwa banyak orang yang sebetulnya statusnya bangkai-bangkai berjalan. Penduduk kuburan yang berkeliaran. Karena kalbunya mati. Tidak hidup. Dan disinilah pusat intelektual itu. Bayangkan. Kalau pengambil keputusan di DPR, orang yang suka main guna-guna dan main santet, lalu bikin undang-undang gimana jadinya? Dan ternyata itu tidak sedikit. Saya ingin katakan dan itu tidak, sebab untuk menang kampanye dia perlu melakukan berbagai macam, dan mereka lah yang menentukan alur hidup bangsa ini. Dia yang menentukan arah kemana bangsa ini berjalan. Seorang istri curhat ke saya karena setiap malam seperti ada makhluk yang menzinahinya. Dan itu terjadi setelah suaminya berinteraksi dengan seorang kiai yang berhasil menyukseskan dia di daerah pilihan kampanyenya. Dan ditanam sesuatu di dalam tanah di depan rumahnya. Dan sudah berbulan-bulan suaminya tidak menggauli istrinya. Jadi kalau ada yang datang malam itu, dia juga bingung, dia harus bangun karena ketakutan. Sementara suaminya tidur. Dan orang-orang seperti ini yang menentukan arah kebijakan bangsa ke depan. Bagaimana kalau kita tidak kembali ke Al-Quran kira-kira? Dan apa yang harus dilakukan bangsa ini agar kita mendapatkan kembali nilai-nilai kehidupan yang sesungguhnya? Al-Quran menyeru kepada kehidupan yang hakiki, yaitu kehidupan kalbu. Nah, persoalan terbesarnya, kita tidak bisa kendalikan kalbu kita sendiri. Bukan manusia yang bisa mengendalikan kalbu. Allah yang maha berkehendak memisahkan seseorang dengan kalbunya. Inilah seruan Al-Quran. Jadi kalau ingin hidup bersama Al-Quran dan ingin selamat bersama Al-Quran, tentu tidak cukup hanya dengan membaca, menghafal saja, tidak cukup. Perlu ada proses lanjutan. Ada sebuah metodologi yang cukup menarik. Ini perlu dicamkan, bagaimana caranya agar Quran ini betul-betul nilai-nilainya itu bisa menyelamatkan kita dalam kehidupan. Ada prinsip dasar. Al-iman qabla al-Quran. Ini penting sekali. Al-iman qabla al-Quran. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, dahulu kami mempelajari keimanan sebelum belajar Al-Quran. Sebab bahaya belajar Quran sebelum beriman kepada Al-Quran. Ini bisa diputar balik ini, bisa jungkir balik Al-Quran itu. Hafiz Quran sebelum beriman kepada Al-Quran ini juga bahaya. Karenanya kalau ingin Quran dan nilai-nilainya itu menjadi penyelamat bagi kehidupan kita, perbaiki dulu keimanan kita kepada Al-Quran. Dari Jundab berkata, dahulu ketika kami menjelang usia balig, bersama Rasulullah SAW, kami mempelajari keimanan sebelum mempelajari Al-Quran. Setelah itu, baru kami mempelajari Al-Quran. Akibatnya, bertambahlah keimanan kami. Ini prinsip dasar. Makanya, di dalam surah Luqman, sholat itu nomor 4. Untuk pendidikan karakter bagi remaja, sholat itu nomor 4. Yang pertama apa? La tusyrik billah. Yang kedua, wabil walidaini ihsana. Birrul walidain. Yang pertama jangan syirik. Yang kedua berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga muraqabatullah, merasa dalam pengawasan Allah. Baru yang keempat sholat. Sholat anak kita akan benar kalau yang tiga di atas ini udah benar. Sholat anak kita akan amburadul walaupun dia sholat kalau yang tiga di atas ini enggak benar. Yang pertama apa? La tusyrik billah. Jangan syirik. Nah, pertanyaannya, orang tuanya tahu gak sih syiriknya anak muda sekarang? Beda dengan zaman kita dulu. Beda syiriknya. Mereka takutnya sama suster ngesot. Setan jembatan Kasablanka. Mereka takut sama pocong. Percaya pada dunia lain. Bohong semua. Anak-anak kita percaya pada apa ilmu perbintangan, bintangnya ini, bintangnya itu. Kemusyrikan anak-anak muda kita lihat tuh, gedung-gedung gak mau ada lantai 13, bahkan gak mau ada lantai 4. Kenapa 13? 1 tambah 3 sama dengan 4. Wah, ada banyak macam. Kalau orang tua enggak, kalau saya kira nenek-neneknya udah lewat ini, udah enggak bisa mengikuti kemusyrikan anak sekarang. La tusyrik billah. Lalu bagaimana membentuk anak agar berbakti kepada kedua orang tua? Dan yang ketiga, bagaimana anak harus merasa dalam pengawasan melekat para malaikat Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana akan yakin anak-anak kalau orang tuanya sendiri enggak tahu alam malaikat? Inilah pentingnya pengajian intelektual seperti ini. Baru yang keempat itu sholat. Sholat anak-anak kita akan benar kalau yang tiga sudah. Nah, untuk membuktikan anak kita sudah sholat atau belum, beda dengan orang tua. Kalau orang tua di dalam Al-Quran membuktikan orang ini sudah sholat atau tidak, apa karena nilai sholat di dalam kehidupannya? Waqimus sholata waatuz. Buktikan sholatmu dengan zakatmu, dengan infakmu. Gak usah bilang tahajudnya semalam sekian rakaat kalau nyumbangnya masih peletok. Peletok. Peletok. Itu ukuran tahajudmu semalam. Orang yang zakat di Indonesia ini lewat Basnas, setelah 10 tahun Basnas berdiri, itu cuma 1%. Banyak yang gak bayar zakat di Indonesia ini. Harusnya zakat yang 2,5% itu 270 triliun per tahun. APBN negara berapa sekarang? 2.000 triliun. Jadi kalau 270 triliun. Berapa kira-kira itu? Berapa persennya? Signifikan sebetulnya pengaruhnya. Itu baru yang 2,5. Ekonomi ini akan bangkit. Enggak akan negara ini menjadi negara penghutang. Kita akan betul-betul berdaulat. Ini gara-gara kita tidak mengamalkan sholat. Sholatnya tidak dibuktikan dengan zakatnya, infaknya, wakafnya, sedekahnya, bahkan jihad hartanya. Kalau anak remaja, karena mereka belum bekerja, apa yang harus kita buktikan dari sholat anak kita itu? Mana buktinya anak kita sudah sholat? Kita nilai dari apanya? Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Kalau anak muda kita punya mental amar ma'ruf dan nahi munkar, seberapa berani dia beramar ma'ruf dan bernahi munkar, berarti segitulah nilai sholatnya. Anak kita cuma ngerti demo. Enggak ngerti amar ma'ruf, nahi munkar. Kapan harus malu, kapan harus berani. Tidak punya anak kita mental itu. Bahkan ruh jihad sedang berusaha dimatikan di bangsa ini. Diteroriskan ruh jihad itu. Korea bisa maju begitu cepat karena penduduknya disiapkan untuk siap perang. Anak belajar taekwondo dari kelas 1 SD sehingga S1 dia sudah dan 1. Jadi gak sama S1 ininya Indonesia dengan. Ketika ruh jihad mati, mental fighting lemah. Tunggu. 87% tanah Jakarta bukan lagi milik pribumi. Itu kalau tidak salah datanya BWI, Badan Wakaf Indonesia. Dirampok kita karena kita gak punya mental itu. Tinggal 13% tanah orang Islam di tanah pribumi di Jakarta ini. 4%-nya tanah wakaf dan sebagiannya belum ada suratnya. Ini berpotensi untuk dirampok lagi. Nah, mental-mental ini mulai dihancurkan. Kepala apa bagian luar negeri Majelis Ulama Indonesia kedatangan tamu pembeli ban dari Malaysia. Sampai di Bogor, gak boleh transaksi di Bogor, harus di Singapura. Ini negara siapa? Udah deh, mungkin teknologi kita gak punya, beli pisang aja di Tangerang. Wadah, sampai ke perkebunan pisang di Tangerang. Gak boleh transaksi di Tangerang, harus di Singapura. Jamaah rahimakumullah. Ini Indonesia kaya raya. Dari Sabang sampai Merauke. Saya mau tanya. Dulu, waktu Indonesia merdeka banyak jenderal atau tidak? Banyak profesor atau tidak? Punya banyak senjata? Kenapa setelah banyak jenderal, setelah banyak profesor, kenapa setelah punya senjata kita tidak berdaulat? Ini mati ini. Semangat juang. Ketika ulama kemudian ditekan dan tidak berani berkata jujur terhadap kebenaran. Ya bi'udinahu bi'arudin minat dunia. Kalau sudah menjual agama dengan dunia, tunggu kehancuran sebuah bangsa. Berat sekali. Tetapi insya Allah kita akan selamat. dari pengaburan kehidupan ini kalau kita senantiasa membaca Al-Quran. Ibnu Mas'ud berkata, di zaman kami memang sedikit orang yang direzekikan menghafalkan huruf-hurufnya. Tetapi di zaman kami direzekikan untuk mudah mengamalkannya. Orang-orang setelah zaman kami banyak yang direzekikan menghafalkan huruf-hurufnya, tapi sedikit yang direzekikan mengamalkannya. Ini bahasa Ibnu Mas'ud yang saya sangat perhatikan sekali. Beliau adalah turjumanul Quran yang selalu berbicara tentang metodologi. Ini Ibnu Mas'ud. Di antara ahlul Quran di sekeliling Rasulullah SAW. Kalau bicara metodologi, kebanyakan ini asar-asar daripada Ibnu Mas'ud. Berkata seperti ini. Dari sini nanti saya harus langsung ke airport untuk melaunching 500 rumah ngaji se-Malaysia. Hanya satu pengusaha di Malaysia membuat program itu. Dan kita launching di Kelantan. Ini dalam rangka perjuangan kami juga menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Bagaimana dakwah di ASEAN, Indonesia sebagai kakak tertua. Yang diharapkan ini harus memainkan perannya. Peran keulamaan ini. Peran gerakan Al-Quran ini. Mudah-mudahan dari Istiqlal yang tadi sudah banyak sekali programnya, ini bisa menjadi energi bagi bangsa ini. Amin, amin. Dan sangat membanggakan program-program ini semua. Maka bersyukurlah Bapak dan Ibu yang datang ke sini, datang ke kajian ini. Gak pakai bayar lagi. Datang, ruangannya bagus, dikasih minum, dikasih makan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma. Udah 100 kali pertemuan, 110 kali pertemuan. Dilihat grafiknya, berapa yang on, off. On, off, on. O-on. Allahu Akbar. Bukan sembarangan sistem pendidikan yang ada di Istiqlal ini. Sangat membanggakan. Jadi sebaiknya kita semua bukan cuma hadir, tapi bagaimana mendukung, mengajak keluarga, sanak family datang ke sini. Saya mau tanya bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kita nih lebih ngefan sama orang fasik atau ngefan kepada ahlul iman? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dulu beredar video pornonya di mana-mana dicaci maki. Setelah diekspos dengan musiknya yang baru, semua ngefans lagi. Makanya dibawa ke pengajian ini anak-anaknya, menantunya. Kalau perlu sebulan sekali libur, kerja mulu. Datang ke sini, ini lebih dari kerja. Mengajak menantu ke sini, mengajak besan ke sini. Ini luar biasa nilainya. Untuk mencintakan keluarga kepada ahlul iman, datang ke masjid, insya Allah terselamatkan keluarga ini. Jadi bulan depan harusnya bawa satu orang, bawa empat ini. Kita bikin penuh ruangan ini, bagaimana, setuju? Oke, kalau begitu supaya Quran ini bisa nilai-nilainya menyelamatkan kehidupan kepada kita, berarti kita harus beriman dulu yang benar kepada Quran. Nah pertanyaannya, bagaimana sih beriman pada Quran? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Di dalam Al-Baqarah 121. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya, mereka itu yang beriman kepadanya. Oh, jadi menurut ayat ini siapakah yang beriman kepada Alkitab itu? orang yang membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Yatlunahu haqqa tilawati. Saya ingin komparasi begini. Saya mempelajari satu kata di dalam Al-Quran, saya ingin hidup. Kalau menurut Al-Quran itu, mana sih yang harus saya perbanyak? Bapak Ibu, saya mau tanya. Dalam hidup kita ini, antara mengingat Allah sama lupa dengan Allah, banyakan mana? Banyakan lupanya. Satu lagi. Yang sering kita minta kepada Allah biasanya, yang kita suka apa yang Allah suka? Ini bahaya. Ini bahaya. Ini fatal bahayanya. Tapi ya untung kita ngaku gitu ya. Ya saya juga ngaku deh gitu sama-sama. Daripada soal suci ternyata blow on. Ini bahaya. Kata-kata kasiron di dalam Al-Quran. Kalau ada yang harus kamu perbanyak menurut Al-Quran, kata kasiron sebagai sifat, ini hanya berlaku bagi zikir saja. Selain zikir enggak boleh banyak. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Di dalam Al-Qur'an kalau zikirnya qalilan itu siapa? La yadzkurunallaha illa qalilan. Itu munafik. Jadi munafik itu ingat Allah tapi sedikit, banyakkan lupanya. Kalau gitu kita siapa? Karena untuk menghidupkan kalbu itu memang harus zikir itu. Perbanyaklah zikrullah. Orang-orang yang beristighfar itu selalu terbuka pintu-pintu kebaikan baginya. Orang yang banyak bertasbih, buat ibu-ibu, dicerahkan, dicahayakan wajahnya. Orang yang banyak bersujud akan ditinggikan derajatnya. Bukan jabatan, bukan harta, bukan benda yang bermerek yang membuat kita terhormat. Bukan. Salah itu semua. Orang-orang yang banyak mengingat Allah, mereka itulah orang-orang yang dimuliakan. Nah, kembali kepada Al-Quran. Sebetulnya, kalau kita bertanya, kita ini udah beriman gak sih kepada Al-Quran? Pasti kita jawab, insya Allah Ustaz. Menurut siapa? Menurut? Kita. Menurut gue gitu. Nah sekarang kita tanya, menurut Al-Quran kita udah beriman belum? Nah ini yang jadi standar. Jadi kapan kita disebut beriman menurut Al-Quran? Kalau yatlunahu haqqa tilawati. Dalam kumpulan tafsir saya baca, seseorang itu dikatakan beriman kepada Quran menurut Al-Quran kalau sudah sungguh-sungguh membacanya, sungguh-sungguh mempelajarinya, sungguh-sungguh mengambil pelajaran, mengamalkan dan mengajarkannya. Demikianlah orang yang beriman sesungguhnya pada Al-Quran. Tapi memang begini masalahnya. Quran sudah memberikan rambu-rambu agar kita selamat. Ya, nilai-nilai Al-Quran agar kita selamat itu sudah banyak rambu-rambunya. Tapi kita punya persoalan. Ya, umumnya, mudah-mudahan saya salah. Salahkan saya setelah ini ya. Kita ini baca Quran kalau sempat. Belajar Quran kalau lagi mood. Menghayati Quran kalau kena musibah. Dan mengamalkan Quran kalau menguntungkan. Bilang saya salah. Selama masih begini sikap kita kepada Quran, jangan harap kita bisa selamat bersama Al-Quran meskipun hafal Quran. Kita bisa digelincirkan oleh Al-Quran itu. Baik. Jadi kita harus menikmati memang resiko beriman bersama Al-Quran. Jadi bukan tergantung pada berapa banyak yang dihafal dan berapa banyak yang dibaca. Kalau kita melihat surah An-Nisa ayat 66, A'udzubillahi minasyaitonirrajim walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbitan. Dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman. Sayangnya kebanyakan dibaca tetapi tidak berani mengambil risiko dalam melaksanakan. Wallahu a'lam bishawab.